بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصادقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. أما بعد، para pendengar Radio FM yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita insyaallah subhanahu wa ta'ala akan bersama-sama mempelajari tafsir daripada surat Tahrim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita dan memudahkan kita dalam menjelaskan materi ini. Adapun surat At-Tahrim adalah merupakan surat yang digolongkan ke dalam surat Al-Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Dan diturunkan di Madinah Nabi Muhammad SAW. Surat ini berkisah tentang perbuatan Nabi SAW yang mengharamkan sesuatu perkara dihalalkan Allah SWT karena mencari ridha istrinya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran dengan izin Allah SWT kita akan dapat gali daripada surat yang mulia ini. Dan semoga pelajaran-pelajaran tersebut menjadi pelajaran berharga bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia ini, dalam rumah tangga, dalam menyikapi pasangan masing-masing. Innahu waliyudzalikal qadir alaih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurun rahim. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, wahai Nabi, mengapa engkau haramkan apa-apa yang Allah halalkan bagimu hanya karena mencari keridhaan daripada istri-istrimu? Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah telah mewajibkan atas kalian untuk membayar kafarat sumpah-sumpah kalian yang kalian langgar. Wallahu maulakum, dan Allah adalah maula kalian. Wa huwal alimul hakim, dan adalah Allah, Dia adalah Zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam merahasiakan sesuatu kepada sebagian istri-istrinya, suatu perkataan, bicaraan, maka tatkala sang istri menyebarkan rahasia tersebut dan Allah tampakkan apa-apa yang disebarkan oleh sang istri kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW terangkan kepada istrinya sebagian daripada apa-apa yang disebarkan, dan Rasulullah SAW sembunyikan sebagian lainnya. Maka tatkala Rasulullah mengabarkan kepada istrinya apa yang dia sebarkan, maka bertanya sang istri tersebut, man amba'aka hadha, siapa yang telah memberitakan kepadamu perkara ini? Qala nabba'ani al-alimul khabir. Dia menjawab, sesungguhnya yang memberitahukan aku adalah al-alim al-khabir, Allah yang maha mengetahui lagi maha berilmu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun asbabun nuzul, sebab turun ayat ini, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya Anas menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang budak yang dia campuri yang bernama Maria al-Qibtiyah, yang dilebihkan Rasulullah daripada budak lainnya, dan darinya lah kelak akan terlahir Ibrahim alaihissalam. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas desakan Aisyah dan desakan Hafsah, keduanya mendesak agar Rasulullah SAW tidak mendatanginya, sampai akhirnya Rasul terdesak dan mengharamkan mariyah terhadap dirinya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengikuti keinginan istri-istrinya dalam perkara-perkara yang Allah halalkan untuknya. Allahu Akbar. Ayat ini adalah merupakan pelajaran yang berharga kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah agar diikuti oleh kaum muslimin, agar mereka tidak mengikuti selera istrinya dalam perkara-perkara Allah subhanahu wa ta'ala halalkan. Berkata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dengan sanadnya, an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu amah yata'uha, adalah Rasulullah memiliki seorang budak yang dia campuri. Falam tazal bihi Aisyah wa Hafsah hatta harramahuma harramaha. Maka Aisyah dan Hafsah terus menerus mendesak Rasul, mendesak Rasulullah sehingga beliau akhirnya mengharamkannya atas dirinya. Fa anzalallahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma halallahu lak. Maka turunlah ayat ini menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Al-Quran bukanlah merupakan perbuatan Nabi SAW, bukanlah perkataan Nabi, tapi perkataan Allah. Dalamnya ada teguran kepada diri Rasulullah SAW. Wahai Nabi, kenapa engkau harus haramkan apa-apa yang Allah halalkan untukmu? Sampai akhir ayat. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Aslam bahwasanya Rasulullah SAW pernah suatu ketika mencampuri Ummu Ibrahim atau Sarah atau Maria Qibtiyah di sebagian rumah daripada istri Rasulullah SAW. Sebagian riwayat menyebutkan beliau mencampurnya rumah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Hafsah mengetahui perkara tersebut dan dia berkata, ay Rasulullah fi baiti wa ala firasyi, kau campuri dia di rumahku di atas kasurku. Faja'alaha alaihi haraman, maka untuk mencari keridhaan Hafsah Rasulullah SAW mengatakan sejak sekarang tidak akan lagi saya datangi dia, campuri dia. Bertanya Hafsah, ay Rasulullah kaifa tuharimu alaikal halal, bagaimana kau haramkan sesuatu yang halal untukmu? Fahalafa laha billahi la yusibuha, dia bersumpah kembali kepada Allah untuk tidak menjampurinya. Fa'anzarallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat ini, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, wahai nabi kenapa kau haramkan apa-apa yang Allah halalkan untukmu? Inilah sebab turun ayat menurut penafsiran para ulama ahli tafsir. Adapun yakni dalam beberapa riwayat lainnya, sebab turun ayat ini adalah berkenaan dengan Rasulullah mengharamkan atas dirinya minuman yang disukai, asal madu. Bagaimana Imam Bukhari meriwayatkan tentang ayat ini dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata Aisyah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashrabu 'asalan 'inda Zainab binti Jahsy wa yamkuthu 'indaha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum madu di rumah Zainab binti Jahsy kemudian berdiam padanya. Fatawata'tu ana wa Hafsah ala ayyatina dakhala 'alayha faltaqul lahu akalta maghfir inni ajidu minka riha maghfir, maka aku pun sepakat, kata Aisyah subhanallah. Lihatlah bagaimana Aisyah dan Hafsah bekerja sama untuk menyempitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ini. Berkata ketika itu Hafsah, berkata Aisyah kepada Hafsah, jikalau datang kepada kita, kepada saya Nabi, kemudian kepada mengatakanlah, sesungguhnya aku mencium bau yang tidak baik dari mulutmu, pasti engkau makan buah maghfir. Maka ketika datang kepada Rasulullah, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, akalta maghfir, inni ajidu minka riha maghfir. Ya Rasulullah, aku mencium engkau makan buah maghfir yang berbau. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling anti dengan segala macam bentuk perkara-perkara yang bau. menyelisih kebiasaannya jika dia memakan yakni perkara-perkara yang bau. Padahal Aisyah tahu dia sedang minum madu di rumah Zainab yang diberikan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah tepat ketika Rasulullah di rumah Zainab, dan dia berdiam lama karena kecemburuan yang muncul pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dia buat siasat dengan Hafsah radhiyallahu taala anha. Dia katakan ketika Rasulullah datang, "Ya Rasulullah, ajidu minka riha maghfir. Aku mendapati dari mulutmu bau buah maghfir." Qala, "La, walakinni kuntu asyrabu asalan." Berkata Rasul, "Tidak, aku hanyalah minum madu saja. Inda Zainab binti Jahash. Minum di sisi Zainab binti Jahash. Falan a'uda lahu." Tapi aku berjanji tidak akan kembali minum madu tersebut. La tukhbir bidzalika ahadan. Tidak akan kembali aku minum madu tersebut selama-lamanya. Dan jangan kau beritahukan ini kepada yang lain. Ternyata ketika sampai ke rumah Hafsah, Hafsah pun mengatakan hal sama. Maka turunlah ini. Allah katakan, "Lima tuharrim? Kenapa kau harus haramkan? Ma ahallallahu lak, sesuatu yang Allah halalkan untukmu. Allah halalkan untukmu untuk memiliki budak-budak yang kau campuri. Au ma malakat aymanukum," kata Allah, "atau budak-budak yang kau miliki. Allah halalkan untukmu untuk memakan yang Allah halalkan, berupa madu dan sejenisnya. Kenapa kau harus haramkan sesuatu perkara karena engkau mencari keridhaan daripada istrimu? Tabtaghi mardhata azwajik, engkau mencari keridhaan istrimu." Allahumma sa'an. Maka inilah sebab kenapa ayat ini turun, surat Tahrim. Makanya disebut dengan nama At-Tahrim, karena Rasulullah mengharamkan mariyaqib di atas dirinya atau mengharamkan madu yang dia minum di rumah Zainab bintu Jahash. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syabdur Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah taala, "Hadza itaban min Allah li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah merupakan celaan daripada Allah sallallahu Allah tabaraka wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. "Hina harrama 'ala nafsihi sariyatahu Maria," tatkala diharamkan atas dirinya budak yang Allah halalkan untuknya. "Aw syurb asal," ketika diharamkan untuk minum madu, "mura'atan li khatiri ba'di zaujatihi," hanya dalam rangka mencari keridhaan sebagai istrinya. Maka Allah turunkan ayat yang mulia ini. Maka para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-halalu bayyin والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. Perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu pun jelas, dan antara keduanya ada perkara-perkara yang samar bagi sebagian orang. Janganlah seseorang, suami, dalam rangka mencapai keridhaan istrinya, dia mengharamkan atas dirinya perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Bagaimana Rasulullah dicela oleh Allah SWT ketika mengikuti kemauan sebagian istrinya. Banyak kaum muslimin kita melihat begitu lemahnya di hadapan istrinya, sehingga perkara-perkara Allah halalkan untuknya diharamkan karena ingin mencari keridhaan istrinya. Maka apapun namanya, perbuatan diperbuat dengan keterpaksaan, ingin merebut hati istrinya, yang tidak akan, yang namanya keridhaan manusia, berkata yakni pepatah, "Yardha'un nasi ghayatun la tudrak." Membuat manusia itu ridha adalah merupakan sesuatu yang tidak akan pernah kau capai batasnya, tanpa ada batasnya. Jika kau ikuti dia dalam perkara ini, dia akan menuntut kepadamu perkara yang lain. Jika kau ikuti, dia akan menuntut perkara lain. Maka ikuti syariat. Ikuti yang halal itu halal, yang haram itu haram. Maka Rasulullah SAW dicela oleh Allah SWT karena mengikuti sebagian daripada istrinya dalam perkara ini. Allah musta'an. Adalah merupakan pelajaran kepada Rasulullah sebagai contoh kepada umatnya, agar beliau tidak mengikuti apa-apa dengan istrinya dalam perkara-perkara yang Allah halalkan baginya. Subhanallah. "Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Ay qad syara'a lakum wa qaddara ma bihi." Berkata Imam Nasir bin Sa'di, Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah taala, ketika menafsirkan ayat "qad faradallahu lakum tahillata aymanikum," Allah telah mewajibkan atas kalian untuk menghalalkan sumpah-sumpah yang kalian langgar. Ketika seorang bersumpah untuk tidak melakukan ini contohnya, kemudian dia langgar, Allah halalkan untuk melanggarnya dengan ketentuan membayar kafarat. Dan hukum asalnya adalah kita dilarang untuk mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Jika itu dengan i'tiqad menjadi kafir. Tentunya dia meyakini madu itu haram. Kafir dengannya. Tentunya dia meyakini berpoligami itu haram. Kafir dengannya. Tapi ketika dia menghalalkan, ketika dia yakni menganggap madu saya anggap adalah halal, tapi saya mengharamkan untuk diri saya, maka dia dibenci. Dibenci oleh Allah SWT, walaupun tidak sampai kepada tingkat kafir wa'idhan billah, ataupun tidak berdosa, tapi dia tercela karena mengharamkan apa yang halalkan untuk dirinya sendiri dan dalam perkara-perkara lain. Maka para pendengar yang mulia Allah SWT, Allah pernah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tuharrimu thayyibatin ahallallahu lakum, wa la ta'tadu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang Allah, yakni kebaikan-kebaikan daripada rezeki yang Allah halalkan untuk kalian, dan jangan kalian melampaui batas. Bagi orang yang melanggar, dia bersumpah, saya bersumpah tidak makan buah ini, saya bersumpah tidak akan berbuat ini, maka Allah SWT halalkan mereka untuk melanggar sumpah mereka dengan membayar kafarah. Sebagaimana termaktub dalam firman yang mulia, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَفَضُّوا أَيْمَانَكُمْ. Maka kafarat melanggar sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin dari jenis makanan pertengahan yang kalian makan. Memberi makan kepada keluarga-keluarga kalian, atau memberikan 10 orang pakaian daripada mereka, atau membebaskan budak. Maka barang siapa yang tidak menemukan ketiganya, hendaklah berpuasa 3 hari. Itulah dia kafarat sumpah bagi orang-orang yang melanggar sumpah. Maka segala sesuatu yang diharamkan oleh seorang padahal dia halal atas dirinya, kemudian dia langgar, maka kewajiban bagi dia membayar sumpah. Allah SWT menyebutkan, wa idz asarra an-nabiyyu ila ba'd azwaji haditsan, tatkala nabi merahasiakan kepada sebagian istrinya haditsan, pemberitaan, perkataan. Yani yang tadi kita katakan, kata Rasulullah kepada Hafsah, kau rahasiakan ini, jangan kau beritahukan kepada siapapun juga. Tapi Hafsah radhiyallahu taala anha ardhaha tidak jaga rahasia ini. Dia sebarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Aisyah perintahkan juga kepada Saudah untuk berbuat hal yang sama. Tentunya ini akan membuat Nabi SAW sempit. Maka dalam ayat yang mulia ini, pelajaran juga kepada istri Rasulullah SAW. Agar mereka dapat menjaga Rasulullah SAW. Menjaga rahasianya. Nanti akan kita bacakan bagaimana Allah mengancam istri Rasulullah SAW. Jika tidak mampu menjaga rahasia Rasulullah, menjaga kehormatan Rasulullah, Allah akan singkirkan mereka. Allah akan gantikan dengan istri-istri yang baik. Allah katakan, "Falamma naba'at bihi," tatkala dia sebarkan berita tersebut, Allah musta'an. Ya. Kelemahan wanita terkadang enggak jaga rahasia. Wa adharahu Allahu 'alaihi. Allah tampakkan rahasia tersebut yang dibeberkan kepada yang lainnya. Arrafa ba'dahu wa a'radu an ba'din. Allah beritahu sebagian rahasia tersebut. Allah rahasiakan sebagian lainnya. Falamma naba'aha bihi, maka Rasulullah tatkala memberitahukan rahasia yang ku berikan kepadamu, yang ku katakan jangan beritakan kepada lain, ya, telah kau sebarkan. Kenapa kau sebarkan? Bertanya sang istri, man amba'aka hadha, siapa yang telah memberitakan kepadamu? Karena ini adalah rahasia kami saja, para istri. Tidak ada yang mengetahui. Siapa yang beritahukan? Berkata Rasulullah SAW, qala nabba'ani al-alimul khabir. Yang beritahukan aku adalah al-alim. Dialah Allah yang maha mengetahui, al-khabir. Yang memantau semua gerak-gerik manusia, mengetahui gerak-gerik manusia. Allah SWT. pelajaran, apapun rahasia suami, tidaklah dijaga oleh sang istri, tidak disebarkan. Kalaupun disebarkan, akan datang masanya sang suami mengetahui apa-apa yang diperbuat istrinya. Akan terjadilah at-tamatul kubra, akan terjadilah kiamat dalam rumah tangga ketika sang istri tidak mampu menjaga rahasia suaminya. Apalagi ketika sang istri malah menjelek-jelekkan suaminya, menyebarkan semua aib suaminya. Datanglah at-tamatul kubra, datanglah bencana besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Allah melanjutkan, "In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma." Ini adalah merupakan yakni ancaman kepada istri Rasulullah agar segera mereka bertaubat. "In tatuba ila Allah." Kalaulah kalian berdua bertaubat kepada Allah daripada perkara ini, "faqad saghat qulubukuma." Maka telah bersih hati kalian. "Wa in tadhahara alaihi." Kalaupun kalian berdua malah menentangnya, "fa inna Allah wa maulahu." Sesungguhnya dia itu walinya adalah Allah yang menjaganya. "Wa Jibrilu," dan Jibril yang mendukungnya. "Wa salihul mu'minin," dan orang-orang saleh daripada orang-orang beriman di belakangnya. "Wal malaikatu ba'da dhalika zahir." Demikian juga para malaikat-malaikat setelah mereka semua juga membantu di belakang Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Kalau akan menentangnya, yang tertentang adalah Rasulullah. Di belakangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di belakangnya Jibril. Di belakangnya Salihul Mu'minin. Allahu Akbar. Wahai para istri-istri, jika anda menentang suami anda, hakikatnya anda menentang Allah Jalla fi'ulah. Anda menentang Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mewajibkan kalian untuk taat kepada suami-suami kalian. Yakinlah, kehancuran dalam rumah tangga itu akan muncul ketika sang istri menentang suaminya. Maka Allah SWT ajarkan kepada istri Rasulullah agar jangan menentang suaminya. Sebagai pelajaran kepada kaum mukminat, akan mengikuti ummahatul mukminat. Dan ternyata kedua-duanya segera bertobat kepada Allah SWT. Dan ini menunjukkan mereka adalah manusia. Tapi sebaik-baik manusia yang segera ketika diberi peringatan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman kepada mereka. Dan ancaman kepada seluruh wanita yang menentang suaminya, menentang Allah, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan mereka. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna." Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, thayyibatin, wa abkara. Asa rabbuhu, mudah-mudahan Tuhannya, in talaqakunna, kalau dia ceraikan kalian semua, an yubdilahu azwajan, akan menggantikan posisi kalian dengan istri-istri khairan minkunna, yang lebih baik daripada kalian. Muslimatin, mereka adalah istri-istri yang muslimat, berserah diri, tunduk kepada Allah dengan seluruh anggota tubuhnya, melaksanakan aktivitas menghambakan dirinya kepada Allah, mengerjakan perintah Allah. Mu'minatin, yang mereka beriman dengan hati mereka, mengerjakan segala macam perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah hati, berupa takut kepada Allah, cinta kepadanya, bertawakal kepadanya, bergantung kepadanya. Allah akan gantikan kalian, wahai istri-istri yang membangkang suami, yang menentang suami kalian, yang tidak bertaubat kepada Allah SWT. Allah akan gantikan posisi kalian dengan perempuan-perempuan yang muslimat, mu'minat, qanitat, yang senantiasa taubat kepada Allah Tabaraka Ta'ala, kembali kepada Allah SWT, yang tunduk kepada Allah SWT, bukan yang membangkang, bukan yang penentang. Taibatin, abidat, istri-istri yang senantiasa bertobat kepada Allah. Kalau dia salah, segera minta maaf kepada suaminya, merujuk kepada suaminya. sehingga dia pegang tangan suaminya dan berkata, ya suamiku, demi Allah, aku tidak dapat tidur malam ini tanpa ridhoMu, ridhoi aku. Subhanallah. Ta'ibatin, abidat, istri-istri yang senantiasa beribadah memperhambakan dirinya kepada Allah SWT, bukan menghiasi hidupnya dengan merumpi dan ghibah, membuat majlis-majlis ghibah untuk menentang Allah dan Rasulnya yang mulia, mengkebiri hak-hak suaminya, menentang suaminya. Bukan majlis ini yang diinginkan oleh Allah SWT. Abidatin, perempuan-perempuan yang memperhambakan dirinya kepada Allah SWT, yang tahu hidupnya, rumah tangganya adalah merupakan sarana untuk beribadah menyembah Allah SWT, bukan sebagai tujuan segala-galanya dalam rumah tangga. Dia adalah sarana dalam rangka memperhambakan dirinya kepada Allah SWT, menggapai ridha Allah SWT melalui pintu-pintu keridhaan suaminya. Bukan malah ingin agar semua keridhaan-keridhaannya dicapai oleh suaminya, diperbuat oleh suaminya. Bukan itu. Banyak orang menganggap rumah tangga adalah merupakan tujuan, sehingga semuanya dijadikan, dikembalikan kepada kepentingan dirinya, kesenangan dirinya, tidak mau mengalah dan seterusnya. Ini sarana dalam beribadah. Allah musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Ketika suami terpesit mau menikah lagi contohnya, maka dia marah, murka, seolah-olah dia menyembah suami dan seterusnya, takut dizalimi dan seterusnya, takut macam-macam. Kalaulah tujuannya adalah penghambaan dirinya kepada Allah SWT, enggak seperti itu keadaannya. Tapi andai kata tujuan adalah hawa nafsu, kepentingan diri, maka jadilah at-tamatul kubra, jadilah kiamat, hancurlah bangunan rumah tangga yang dibina. La haula wa la quwwata illa billah, tercerai berai lah anak. Nas'alullah lah falafiyah. Sa'ihatin, thayyibatin wa abgara. Mereka adalah perempuan-perempuan yang senantiasa bertaubat kepada Allah SWT, senantiasa kembali kepada Allah, berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Thayyibatin wa abgara. Baik mereka adalah perempuan-perempuan yang janda ataupun perempuan-perempuan yang masih perawan. Ini adalah merupakan taubih li ummahatil mu'minin, pelajaran celaan Allah kepada ummahatil mu'minin, agar tidaklah mereka mendukung suaminya, mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwanya. Dan tidaklah demikian juga setiap istri mendukung suaminya untuk beribadah taat kepada Allah SWT, bukan menghalangi suaminya untuk berbuat taat kepada Allah SWT, beribadah menyembah Allah SWT. Yakinlah, apapun tipu daya makar yang dibuat wanita, kejelekan kepada suaminya, Allah SWT akan kembalikan kejelekan kepada dirinya sendiri. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ. Tidaklah kembali tipu daya yang jelek kecuali kepada pembuatnya sendiri. Man hafara hufratan waqa'a fiha, barang siapa menggali suatu lubang akan terjerumus ke dalamnya. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan kejelekan adalah kejelekan sepertinya. Subhanallah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika Abdullah ibn Abbas maksud kita radhiyallahu ta'ala anhu, berusaha ingin mencari tahu firman Allah, in tatuba ilallah faqad saghat qulubukuma, kepada siapa Rasulullah Allah katakan, jika kalian berdua kepada Allah bertobat, Allah akan ampuni kalian, sucikan hati kalian berdua. Betapa dahsyatnya semangat Ibnu Abbas radhiyallahu taala menuntut ilmu. Berkata Ibnu Abbas, lam azal harisan ala an as'ala umara anil mar'ataini min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam allataini qala Allah taala in tatuba ila Allah faqad saqat qulubukuma. Aku terus-menerus ingin sekali mengetahui, berambisi mengetahui siapakah dua orang istri Rasulullah yang dimasukkan di sini agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. tanyakan kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Lama, sampai setahun keinginan tersebut baru diwujudkan karena segannya dia wibawanya Umar radhiyallahu taala anhu. Berkata Abdullah bin Abbas, "Hatta hajja Umar wa hajjtu ma'ah." Sampai datanglah masanya Umar haji dan aku pun haji bersamanya. "Falamma kana bi ba'd at-tariqi 'adala Umar wa 'adaltu ma'ahu bil idawati fatabarraz." Suatu ketika dalam satu perjalanan aku pergi haji, Umar pergi buang hajat, maka aku ikuti dia, aku bawakan baginya ember yang aku penuhi padanya air, maka dia pun buang air. "Tsumma atani," kemudian dia datang, "fasakabtu 'ala yadayhi fatawadda'a," tuangkan air kemudian dia berwudu. "Fakultu," maka aku pun bertanya, subhanallah, inilah setahun masih mendekam dalam otaknya. Apa jawaban firman Allah, "In tatuba ilallah," jika kalian berdua bertobat kepada Allah, siapa kegerangan? Menunjukkan betapa gairahnya Ibnu Abbas menimba ilmu dan menunjukkan betapa tingginya wibawa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika tepat masanya, fakultu, aku pun bertanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, manil mar'atani min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam allatani qala Allah taala in tatuba ilallah faqad saghat qulubukuma?" Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua orang daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan, andai kata kalian berdua bertobat kepada Allah, maka telah suci hati kalian. Faqala Umar. Maka Umar berkata, "Wa ajaban laka ya Ibnu Abbas." Qala Az-Zuhri, "Kariha wallahi ma sa'alahu an wa lam yaktumhu." Berkata Umar, "Alangkah anehnya pertanyaan engkau wahai Ibnu Abbas." Berkata Zuhri, "Sebenarnya Umar enggan untuk menjawab perkataan ini, menjawab pertanyaan Ibnu Abbas, tapi tidak mau disembunyikan ilmu." Qala, dia enggan karena berkaitan dengan anaknya. Qala, berkata ketika itu Umar, dan menunjukkan betapa Umar tidak menyembunyikan ilmu walaupun berkaitan dengan anaknya sendiri, putrinya. Qala, "Hiya Aisyatu wa Hafsah." Berkata Umar, kedua-duanya adalah Aisyah dan Hafsah. Qala, thumma akhada yasuqul hadith. Kemudian Umar pun berbicara panjang lebar. Qala, berkata Umar, "Kunna ma'syara Quraisyin qauman naghlibun nisa'a." Kami orang-orang Quraisy terbiasa mendominasi wanita. Lebih dominan daripada wanita, mendominasi wanita. Di atas wanita. "Falamma qadimna al-Madinata wajadna qauman taghlibuhum nisa'uhum." Tatkala kami berangkat ke Madinah hijrah, kami dapati di Madinah mereka adalah suatu kaum yang mereka di bawah intervensi istri-istri mereka. "Fatafiqa nisa'una yata'allamna min nisa'ihim." Maka akhirnya perempuan-perempuan kami pun belajar daripada mereka. Ini menunjukkan bagaimana bi'ah, lingkungan dapat mempengaruhi seorang. Kata Umar, "Kami orang Quraisy terbiasa untuk mengatur istri kami, mengarahkannya, meluruskannya, mendiktinya. Sampai kami di Madinah, kami dapati orang-orang Madinah, mereka senantiasa dikte oleh istri-istri mereka. Maka akhirnya istri-istri kami pun mengambil pelajaran dan sifat karakter mereka." Qala, berkata Umar, "Wa kana manzili fi dari Umayyah bin Zaid bil Awali." Ketika itu rumahku adalah di kampung Umayyah bin Zaid, tepatnya di Awali Madinah, tempat yang dataran tinggi Madinah. Qala, berkata Umar, "Faghadibtu yawman 'ala imra'ati fa idha hiya turaji'uni." Suatu ketika aku marah kepada istriku, namun aku betapa kagetnya ketika dia menentangku, menjawabku. "Fa ankartu an turaji'ani." Maka aku mengingkari dia. Kutanyakan, "Kenapa kamu menebatku? Kenapa kamu menentangku?" Faqalat, berkata istri Umar, "Ma tunkir an uraji'aka. Fa wallahi inna azwaj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu wa tahjuruhu ihdahunna al-yawma ila al-lail." Berkata sang istri, "Kenapa engkau harus ingkari sikapku? Demi Allah, sesungguhnya istri-istri Rasulullah sendiri la yuraji'nahu. Mereka menentang Rasulullah, menebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ada yang membaikat Rasulullah sampai malam hari." Qal, berkata Umar, "Allahu Akbar." Fantalaqtu, segera aku bergegas bertolak. Lihatlah bagaimana Umar, betapa tingginya loyalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. segera ditinggalkan majlis tersebut. Fadakhaltu ala Hafsah. Aku masuk ke rumah Hafsah. Fakultu. Aku pun bertanya, aturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernahkah engkau mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalat na'am. Berkata Hafsah, ya. Qultu, wa tahjuru ihdakunna al-yawma al-lail? Bahkan ada kalian yang boikot dia dari pagi sampai sore hari, dari siang sampai malam hari? Qalat na'am. Berkata Hafsah, ya. Qultu, aku berkata, yakni Umar berkata, qad khaba man fa'ala dhalika minkunna wa khasir. Telah binasalah di antara kalian yang berbuat demikian, merugilah dia. Afata'man ihdakunna an yaghdaballahu 'alaiha lighadabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian merasa tenteram kalau saja kalian membuat Allah murka kepada kalian karena murkanya Rasulullah kepada kalian? Fa idza hiya qad halakat, jika terjadi maka binasalah dia. Jika Allah murka kepadanya karena kemurkaan Rasulullah, binasalah dia. La turaji'i Rasulullah wa Hafsah, jangan pernah kau menentang suamimu, mendebat suamimu. Wala tas'alihi syai'an, jangan kau minta kepadanya apapun juga. Wasalini min mali ma badalaki, minta kepadaku kebutuhanmu, harta yang aku miliki minta kepadaku. Wala yaghurrannaki an kanat jaratuki hiya awsam, janganlah kau merasa cemburu kepada tetanggamu itu, yakni Aisyah, karena dia lebih cantik. Wa ahab ila Rasulillah, lebih dicintai Rasulullah minki daripadamu. Qala wa kana li jaran min al-ansar, berkata Umar, sementara aku memiliki seorang tetangga dari golongan Ansar. Wa kunna natanawabun nuzula ila Rasulillah, kami berdua bergantian untuk mendatangi majlis ilmu Rasulullah SAW. Yanzilu yawman wa anzilu yawman, suatu hari dia yang turun ke majlis Rasulullah mendengarkan ilmu, kemudian dia apalkan, dia sampaikan kepada ketika pulang, besoknya aku yang pergi akan sampaikan kepadanya ketika pulang. Faya'tini bi khabaril wahyi wa ghairi wa atibi mithl dhalik. Ini menunjukkan betapa gairahnya Umar dalam menimba ilmu. Ketika dia enggak mampu menghadiri majlis, dia perintahkan kawannya menggantikan dirinya menyampaikan apa yang didengarkan oleh kawannya. Begitulah gairahnya sahabat ketika hidup mereka dipenuhi dengan ilmu, gairah menimba ilmu. Maka alangkah lurus cara yakni beragama mereka, kehidupan mereka, tentramnya rumah tangga mereka. Allahu Akbar. Qala, berkata Umar, wa kunna natahaddatsu anna Ghassana tan'alu al-khayla litaghzuna, kami heboh tentang persiapan orang-orang Romawi ya. Ghassan yang telah menyiapkan kuda-kuda perang untuk memerangi kami. Itulah perkara yang dikhawatirkan kaum muslimin. Romawi dengan jumlahnya yang banyak, 100.000, 200.000 orang telah menyiapkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Itulah senantiasa yang selalu menggantung di kepala kaum mukminin. Fa nazala sahibi yawman thumma ata isha'an fa daraba babi thumma nadani. Maka suatu malam datang tiba-tiba dia mengetuk pintuku waktu isya. Seketika aku pun keluar. Fa kharajtu ilaihi fa qala hadatsa amrun 'adzim. Tiba-tiba dia ketuk pintu, aku pun menjawabnya dan membuka. Dan dia mengatakan, telah datang berita yang sangat heboh besar sekali. Faqultu wa madzaka? Aja'at Ghassan, berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang kau dengar? Apakah telah datang tentara Ghassan Romawi? Ini adalah merupakan berita yang paling yakni mengganjal di hati mereka. Qala, berkata sahabat orang Ansar tersebut, la, bukan tentang Romawi ya dengan para pasukannya, bukan. Bal a'zam min dhalik wa atwal, berita yang lebih dahsyat daripada itu, lebih parah daripada itu. Subhanallah. Umar heran, berita apa lagi yang lebih dahsyat daripada itu? Talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu, Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya. Faqultu, seketika aku mengatakan, qad khabat Hafsah wa khasirat, kuntu adhunnu hadha kainan. Binasal Hafsah, merugi Hafsah, aku telah yakin ini akan terjadi. Allahu Akbar. Berita lebih besar daripada kedatangan Ghassan, Rasulullah menceraikan semua istrinya. La haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini berita yang tersebar. Walaysa al-khabaru kal mu'ayyan, dan tidaklah senantiasa berita itu sebagaimana yang terlihat. Tidak senantiasa apa yang dengar sama dengan apa yang dilihat. hatta idza sallaitu subha sadartu ala thiyabi, selepas aku subuh aku mengenakan pakaianku, thumma nazaltu fadakhaltu ala Hafsah wa hiya tabki, segera aku bergegas mendatangi rumah Hafsah setelah subuh. Umar ingin mengecek, dia tidak puas dengan berita yang dengar. Ini kewajiban kita, ketika mendengar sesuatu perkara, jangan langsung dibenarkan sampai dicek kebenarannya. Langsung didatang ke rumah Hafsah. Wahia tabki, dan dia dalam keadaan menangis. Langsung dia kenal sumber. Dan inilah kaidah dalam beragama. Jangan menyampaikan sesuatu sebelum Anda mengetahui dengan jelas. Banyaknya musibah terjadi di antara kaum muslimin, fitnah. Disebabkan karena menyampaikan apa-apa yang tidak jelas perkaranya, simpang siur. Si fulan berbuat kaita wa kait, seperti ini, seperti itu. Si fulan telah berbuat seperti ini, seperti itu. Tersebar berita satu kota. Padahal enggak ada hakikatnya, tidak benar. Dan ini adalah merupakan majlis yang dilarang oleh agama Allah SWT. Sebagaimana Rasul mengatakan, Allah menjadi tiga perkara. Radhiya lakum thalathan wa kariha lakum thalathan. Ridha tiga perkara menjadi tiga perkara. Di antaranya adalah qila wa qila wa qila wa qal. Banyak menyebarkan katanya. Si fulan menikahi si fulana, si fulan menceraikan si fulana, si fulan berselingkuh si allan. Qila wa qal. Bencana musibah ini telah melanda kaum muslimin dan sempat melanda kota Madinah. Wahia tabki, Hafsah dalam keadaan menangis. Faqultu, aku bertanya kepadanya, atallaqakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarkah Rasul telah menceraikan kalian? Faqalat la adri, dengan menangis dia berkata, saya tidak paham. Huwa hadha mu'tazil fi hadhihi al-mashrabah, dia sekarang menyendiri meninggalkan kami semua dalam gubuk itu. Fa'ataitu ghulaman lahu aswad, maka aku pun datang ke gubuk dimaksudkan. Ku dapat ada penjaga di sana seorang budak hitam. Faqultu sta'dzin li Umar, ku katakan kepadanya, pergilah minta kepada Umar, minta kepada Rasul agar di Umar diizinkan menemuinya. Fa dakhala al-ghulam thumma kharaja ilayya fa qala dzakartuka lahu fa samat, berkata budak tersebut, aku telah sebutkan keinginanmu untuk masuk menemui beliau, tapi beliau hanyalah diam semata. Fantolaktu, berkata Umar, aku pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Hatta ataitul mimbar, masuk ke masjid, ku datangi mimbar. Fa'idha indahu rahatun julusun yabki ba'duhum, yabki ba'duhum, ku dapat di sana ada orang-orang, sekelompok orang-orang yang menangis. Subhanallah, petaka terjadi di Madinah, musibah besar. Rasulullah menceraikan semua istrinya. Ini tersebar, yang tersebar di kalangan sahabat, dan sebagian mengiyakan. Tapi Umar ingin mengecek kebenarannya. Didapati Umar di sana ada sahabat menangis. Ini menunjukkan betapa loyalnya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Karena beliau adalah pembawa wahyu, penyampai wahyu. Jangan sampai beliau menjadi kesulitan dengan istri-istrinya. Jangan sampai dakwah beliau terhalangi gara-gara istrinya. Jangan sampai Rasulullah murka kepada istri-istrinya, sehingga menceraikan istri-istrinya. Fajalastu indahu qalila thumma ghalabani ma ajid, aku pun duduk bersama mereka sebentar, kemudian aku enggak sabar. Fa'ataitul ghulam, kembali aku datang kepada budak tersebut. Faqultu ista'dil li Umar, tolong mintakan izin agar Umar boleh menemui beliau. Kemudian dia masuk dan keluar mengatakan hal yang sama. Aku sebutkan tentang keinginanmu, tapi Rasulullah diam. Fakharatu, aku pun keluar kembali ke masjid. Tapi aku enggak sabar, kemudian aku datang kembali. Katakan Umar minta izin kepada Rasulullah. Kemudian dia masuk dan akhirnya berkata, ketika dia datang, Umar telah berbaling, berkata budak tersebut, "Udkhul qad adinalak," masuklah sekarang kau telah diberikan izin menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu, aku pun masuk. Fasallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pun masuk menemui Rasulullah, aku ucapkan kepadanya salam. Fa'idha huwa muttaki'un ala rimalil hasir, maka aku dapat beliau dalam keadaan bersandar, bertelikan dengan pasir-pasir ya, di atas tikar. Allahumma sa'an. waqad athara fi janbihi, sementara tikar tersebut telah membekas pada tubuhnya sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas kasur yang empuk sebagaimana kita rasakan, tidak. Fakultu, aku pun bertanya, dia ingin mengecek kebenaran. Lihatlah betapa gairahnya Umar mencari kebenaran berita, bukan sebagaimana kemudahan yang disebarkan oleh sebagian daripada kaum muslimin. Pantang apa yang dia dengar dia sampaikan, sehingga muncullah musibah. Berkata Rasulullah, kafa bil mar'i itsman an yuballigha bi kulli ma sami', cukuplah seorang berdosa ketika menyampaikan semua dia dengar. Allahu musta'an. Fakultu, aku bertanya, atallaqta ya Rasulullah nisa'ak, benarkah engkau telah menceraikan istri-istrimu? Farafa'a ra'sahu ilayya wa qala la. Berkata Rasulullah, setelah diangkat kepalanya melihatku, dia berkata, dia mengatakan tidak. Ini berita yang sebenarnya. Langsung ke narasumber. Sahibul qissah, bukan qila wa qala, katanya-katanya. Yang telah membuat Quran banyak porak-poranda simpang siurnya berita qila wa qal, ke timur ke barat, padahal enggak ada hakikatnya. Qala la, dia berkata tidak. Faqultu Allahu akbar, aku berkata Allahu akbar. Kaget Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang dia dengar dari orang-orang yang telah tersebar berita bahwasanya Rasul telah menceraikan istrinya, ketika dia pastikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kewajiban setiap seorang beriman tahri fi sima'il khabar, benar-benar mengecek apa yang didengar. Berapa banyak muncul fitnah karena tidak mengecek apa yang didengar. Tersebar isu-isu santer, seluruh orang telah tahu padahal enggak ada hakikatnya. Hanyalah merupakan kabar angin, kabar burung, gosip. Wa iyadzan billah. Jikalau itu mengerjakannya orang-orang awam, masih dalam lumrah. Jika yang mengerjakannya thullabul ilmi atau talibatu ilmin, yang mengikarkan diri tegak di atas sunnah, mengikuti sunnah, yang telah menghijabi luarnya dengan hijab yang besar, tapi dalamnya tidak dihijabi dengan hijab agama, hanya tampilan zahir. Allahu musta'an. Menyedihkan kita ketika majlis kaum mukminin, kaum mukminat, yang mengikarkan dirinya tegak di atas sunnah, mengikuti sunnah, membawa kitab-kitab sunnah, mereka menjadi penghalang-penghalang sunnah. Mereka menjadi perusak-perusak sunnah. Walau ra'aitana ya Rasulullah, berkata Umar menghibur, kalaulah engkau melihat kami ya Rasulullah. Wa kunna ma'syar Quraisy qauman naghribun nisa. Engkau tahu kita mendominasi wanita, kaum Quraisy. Falamma qadimna al-Madinah, tatkala kami sampai di Madinah, wajadna qauman taghribuhum nisa'uhum, kami dapati ahlul Madinah, mereka didominasi oleh istri-istri mereka. Fatafiqa nisa'una ta'allamna min nisa'ihim. Akhirnya perempuan-perempuan kita belajar daripada mereka. Faghadibtu ala imra'ati yawman fa idza hiya turaji'uni. Suatu ketika aku marah kepada istriku, malah dia bantah. Dia jawab, fa ankartu an turaji'an. Aku mengingkari, kenapa dia berani menjawab? Faqalat, dia menjawab, ya Rasulullah, kenapa kau harus ingkari aku? Fa wallahi, demi Allah, sungguhnya istri Nabi saja mengingkari beliau, menjawab beliau, mendebat beliau, bahkan mengacuhkan beliau sampai sore, sampai malam hari. Maka aku katakan, qad khaba man fa'ala dhalik min kunna wa khasirat. Kalau itu terjadi, telah binasalah orang-orang berbuat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afata'manu ihdakunna an yaghdhabullahu alaiha? Apakah mereka merasa aman, mereka lepas daripada murka Allah SWT ketika Allah murka kepadanya sebab kemurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatabassama Rasulullah, maka Rasul terhibur, dia pun tersenyum. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, qad dakhaltu ala Hafsa. Aku pernah masuk ke rumah Hafsa, katakan kepadanya, ya Hafsa, janganlah engkau merasa cemburu berlebihan karena engkau melihat tetanggamu itu, yakni Aisyah, lebih dicintai oleh Rasulullah SAW, sehingga engkau menuntut kepadanya banyak-banyak hal, macam-macam hal. Akhirnya Rasulullah kembali terhibur dengan perkataan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah SAW meninggalkan istrinya selama 29 hari. Semuanya ditinggalkan Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Pelajaran yang begitu indah dari kehidupan Rasulullah SAW. menunjukkan mereka adalah istri Rasulullah adalah merupakan orang-orang, yakni orang-orang yang bukan merupakan malaikat, yang steril daripada segala macam kesalahan. Mereka manusia, mereka wanita-wanita, tentunya yang terbaik dari sekalian alam. Tapi mereka memiliki kelemahan-kelemahan. Tapi yang membuat mereka sempurna adalah ketika mereka segera kembali kepada Allah SWT. 29 hari Rasulullah SAW tunggalkan mereka semua. Karena mereka mempersempit gerak Rasulullah SAW. Mereka menuntut belanja yang lebih daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan turun ayat khiyar. Allah SWT perintahkan kepada Rasulullah mempermaklum kepada istrinya untuk memilih antara hidup dengan apa adanya di atas rumah nubuah, baitun nubuah, atau hidup diceraikan Rasulullah SAW. Silakan kalian yang gemerlap dunia kalian. Khiyar, ayatul khiyar. Ya, subhanallah. Rasulullah berikan mereka kesempatan milih. Kembali kepada Rasulullah SAW, tunduk patuh kepadanya, enggak mempersempit gerak dakwah beliau, ruangan beliau, tapi hidup dengan apa adanya, atau memilih dunia, silakan kuceraikan kalian semua. In kuntunna tudna dunya wa zinataha fa ta'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau kalian lebih mencintai kehidupan dunia dengan merapnya, mari kuceraikan kalian semua dengan cara yang baik-baik. Pelajaran berharga. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah SWT. Demikian tafsiran kita. Semoga Allah SWT panjangkan umur kita untuk menyampaikan lanjutan daripada kajian yang mulia ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم على محمد وآخر دعانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat hang, dimanapun anda berada, sesi penafsiran yang disampaikan oleh Ustaz Abu Fersalsi dari penafsiran Al-Quran pada surah Tahrim. Dan kita akan membuka sesi soal jawab. Kami persilakan untuk antum untuk bergabung langsung di line telepon dan juga di SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan di mana? Dengan Cahya di Singapura. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau melihat keadaan yang sekarang ini ya, kadang ada sebagian wanita yang mengikuti makar yang dilakukan oleh Aisyah dan Hafsah terhadap Rasulullah. Tapi mereka itu tidak mengikuti tobat yang Aisyah dan Hafsah lakukan. Dan mungkin hal ini juga karena rasa cinta mereka yang terlalu berlebihan terhadap suami. Nah, ini yang ingin ana tanyakan. Usaha apa yang harus dilakukan biar rasa cinta terhadap suami itu tidak terlalu berlebihan, hingga pada akhirnya kadang wanita itu terjerumus menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Itu saja Ustaz. Iya. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanti wa barakallahu fik. Semoga Allah memberkahi ibu dengan pertanyaannya yang sangat baik sekali. Dan itu kondisi zaman, hadithul zaman. Itulah kondisi zaman ini. Lebih muskilah lagi ketika itu diikuti oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, kepada salafus salih, yang telah menegakkan syiar-syiar secara zahir, tapi untuk menerapkan dengan yang sebenar-benarnya masih jauh panggang daripada api. Dan kita berharap agar Allah SWT membina umat ini, kaum muslimin, kaum muslimat, agar mereka benar-benar menjadikan salafus salih sebagai panduan dalam segala hal dan tidak milah-milah agama yang mulia ini. Apa yang senang dan hawa nafsunya dia katakan ya, yang tidak dia senang dia katakan tidak. Demi Allah Rabbus samawati wal ardh, Rabbis samawati wal ardh, Rabbil arsyil azim. Banyak sekali tanpa yakni disadari oleh sebagian kaum mukminat, mereka menentang Allah SWT. Sebelum menentang suaminya, kufur kepada syariat Allah SWT. Lebih khusus lagi tentang syariat poligami. Sebagaimana ibu katakan tersebut, wallahi anti sadiqah, benar, masruqah, dibenarkan sekali. Banyak orang-orang muslimat yang mereka itu dalam hal makarnya buat makar sama sebagaimana dibuat oleh istri Rasulullah SAW. Bedanya mereka adalah khairun nas, sebaik-baik zaman. Mereka segera bertobat kepada Allah SWT. Mereka menyesali kesalahan mereka. Namun kita tidak menerima tobatnya. Tidak mengikuti tobat mereka. Makar mereka kita ikuti, tapi tidak mengikuti tobat mereka. Gaya mereka bertobat kepada Allah SWT. maka tidak heran jika muncul gonjang-ganjing sana sini. Ketika majlis-majlis yang harusnya disebutkan padanya qala Allahu qala Rasulullah berubah menjadi majlis-majlis disebutkan padanya fulan kaza alan kaita. Si fulan seperti ini, si fulan telah menikah lagi, si fulan telah bercerai, si fulan telah mentalak istrinya, si fulan. Allahu musta'an. Inilah majlis yang dipenuhi oleh mereka. Mereka gantikan kitabullah, mereka gantikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu musta'an, la haula wala quwata illa billah. Tentunya di antara sebab terjadinya hal seperti ini karena mereka tidak menganggap bahwasanya mereka dalam rumah tangga adalah merupakan jalan beribadah menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan fatal. Ketika mereka menganggap kecintaan mereka kepada suami itulah tujuan. Kalau suaminya menikah lagi dianggap suaminya enggak cinta kepadanya. Suaminya menyampakkannya. Sehingga ada yang mengatakan, ya, habis manis seperti buang. Ketika aku telah punya anak, setiap tahunnya punya anak, kau campakkan aku, kau ceraikan aku. Habis manis seperti buang. Ya. Padahal suaminya boleh jadi tidak pernah niat, punya niat menceraikannya. Tapi dipaksa dan dipaksa, dituntut dan dituntut. Ketika suaminya misalnya ingin menikah kembali, berpoligami, maka dia menuntut mencerai, minta cerai. Ini musibah tamatul kubra yang menimpa kaum muslimin dan muslimat. Merongrong, membuat tipu daya, membuat makar. Makaru makrun kubara, mereka buat tipu daya yang besar. Memperpanas keadaan, membangun opini, membuat provokasi. Dan diterima provokasi ini, opini ini oleh dhaifatul uqul, perempuan-perempuan yang lemah akalnya. Allah musta'an. Dijadikan dia sebagai perisai, sebagai bumper mereka untuk menjadi penentang syariat Allah SWT yang mulia ini. Kalau orang awam bicara, kita katakan, da'ahum wa sya'nahum, biarkan mereka. Tapi kalau orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, yang telah menghijabi luarnya dengan hijab yang syar'i, tapi tidak hatinya, Allah musta'an, maka kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadilah yakni hari-hari mereka merupakan hari-hari penuh dengan gosip. Kalaulah orang-orang awam sibuk tentang gosip artis, si fulan, si alan, alana, fulana, Zaid wa Amr, Fatimah wa Maryam, maka gosip mereka tujukan kepada ibadah Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kepada tetangga mereka, kepada kawan-kawan mereka, boleh jadi kepada guru-guru mereka, ustaz-ustaz mereka. Enggak ada yang selamat. Allah musta'an. Itu semua karena mereka menganggap bahwasanya kepentingan diri itulah tujuan. Hawa nafsu tujuan. Kecintaan suami tujuan. Padahal kecintaan suami adalah merupakan bagian daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga adalah merupakan sarana menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan dia jadi tujuan. Fala haula wala quwata illa billah. Jalannya enggak ada lain kecuali setiap orang sadar dirinya adalah menjadi hamba. Dan setiap laki-laki ketika menikah hendaklah menjadikan syarat tersebut sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu merupakan sarana menurutnya pendukung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sang istri menghalanginya? Atas dasar apa? Dikebiri haknya. Sementara kewajiban telah diberikan semuanya. La haula wala quwata illa billah. Naam. Syukran san barakallahu fikum. Sabarang dimanapun Anda berada, masih kita buka pertanyaan di line telepon di 468106 atau di 0778467106. Bagi antum yang bergabung di line telepon di luar Batam dan juga di SMS online kami dengan mengetik kode KI kemudian spasi nama, alamat serta pertanyaannya dan dikirimkan ke 0856684106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan di mana? Di Siglap, Singapura. Iya, silakan. Begini Ustaz, 3 tahun yang lalu ibu saya meninggal. Sebelum meninggal, di antara keluarga kami itu saling berdebat antara ayah dan abang saya, karena abang saya itu sudah menjual rumahnya dan dia sedang berbisnis tapi tidak berhasil. Gitu. Coba ibu arahkan pada topik pembahasan kita, jangan di luar tema. Oke. Ibu saya itu meminta pertolongan pada saya untuk mengatakan untuk mengatakan dusta kepada ayah saya karena ibu saya itu meminta antara di antara kita itu ada kedamaian gitu Ustaz. bahwasanya bahwa rumah itu sudah milik saya dan sudah dibeli lagi sama abang saya gitu, karena ayah saya itu mintanya itu disiplin gitu Ustaz. Jadi bagaimana itu solusinya Ustaz, sedangkan ibu saya sudah meninggal dan dulu saya pernah disuruh melakukan. Ibu ulangi sekali lagi soalnya. Afan ibu bisa dipersingkat saja ibu, pertanyaan intinya saja ibu ya. Ya, saya pernah disuruh ibu saya untuk mengatakan berdusta kepada ayah saya dan kemudian ibu saya meninggal, tapi sampai sekarang saya belum mengatakan hal itu sebenarnya pada ayah saya, itu bagaimana Ustaz? Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas yani la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, enggak boleh taat kepada makhluk jika dia memerintahkan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam yakni kedosaan tersebut mengandung perkara yang membahayakan, ya perkara negatif, tentunya dilarang. Maka hendaklah Anda berkata jujur kepada orang tua Anda, katakan seterang-terangnya, jelaskan, apalagi ketika ibu Anda telah meninggal. Wallahu taala alam. Ya, syukur barakallahu fikum. Kemudian kita akan membacakan pertanyaan yang masuk dari SMS online, yang kali ini berasal dari Ummu Abdillah di Batu Aji. Ustaz, apakah kedudukan suami lebih tinggi daripada orang tua bagi seorang wanita, dan jika istri berbuat kesalahan kepada suami, apakah dosanya lebih besar daripada jika dia berdosa kepada kedua orang tuanya, Ustaz? Misalnya berkata kasar. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Islam tidak mengajarkan demikian, ya. Suami itu lebih tinggi daripada orang tua atau orang tua itu lebih tinggi daripada suami, tidak. Masing-masing memiliki hak. Suami memiliki hak dan orang tua memiliki hak. Orang tua memiliki hak untuk berbakti kepadanya. Suami pun memiliki hak untuk berbakti yakni sang istri kepadanya. Dan antara keduanya tidak bertentangan satu sama lainnya. Tetapi kebiasaannya dalam Islam, ketika sang istri telah menikah, maka dia akan terikat kepada suaminya dan dia tentu lebih diutamakan untuk mengerjakan kewajiban yang lebih utama, mengabdi kepada suaminya sebagai istri. Maka dia patuh kepada suaminya. Apalagi biasanya sang istri akan mengikuti suaminya. Namun bukanlah maknanya sang istri diperintahkan untuk mengurangi hak orang tuanya, tidak. Tetap hak berbakti kepada orang tua, hak patuh kepada orang tua, hak dengar dan taat kepada orang tua, mencintai mereka seterusnya. Cuma skala prioritas saja. Ya. Kalau Anda kata di rumah suaminya, tentu suaminya lebih utama untuk dia memuliakan, lebih utama untuk diservis dan sejenisnya. Kalau Anda kata dia di rumah orang tuanya, dia memberikan hak orang tuanya untuk berbakti kepadanya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Seberang di mana pun Anda berada, silakan kembali bergabung di line telepon kami di 468-106 atau di 0778-467-106, dan juga bisa bergabung di SMS online kami dengan mengetik kode KI, kemudian spasi nama, alamat, serta pertanyaannya, dan dikirimkan ke 0856-684-10106. Dan kami mengharapkan kepada Antum yang bertanya untuk berkenaan dengan materi kajian yang disampaikan oleh beliau pada pertemuan di hari ini. Baik Ustaz, kita akan kembali bacakan pertanyaan masuk dari SMS online, yang kali ini berasal dari Ibu Mur di Batu Aji. Ustaz, suami Ana perokok dan sudah berulang kali Ana memperingatinya untuk berhenti merokok, akan tetapi dia tidak mau, sehingga itu Ana menjadi malas kalau diajak berhubungan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibutuhkan yakni istri agar menjelaskan kepada suami dengan cara yang logika, yang makul, yang diterima akalnya. Mungkin dengan mendatangkan buku-buku bayar dan seterusnya, yang mungkin juga mengatakan kepadanya bahwasanya bau yang ada pada mulut itu menghalangnya aku untuk menerimamu dan seterusnya. Dia berupaya meyakinkan dengan cara yang baik-baik dan bijak, ya. Menolak pun dengan cara yang baik dan bijak, dengan berupaya untuk terus-menerus membuat suaminya sadar. Wallahu ta'ala alam. Ya, kemudian kita akan kembali bacakan pertanyaan dari SMS dari Bambang di Tanjung Piayu. Ustaz, apakah budak perempuan itu bisa dicampuri, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jika memang ada budak wanita melalui jalan peperangan jihad, bismillah, kemudian mereka jadi tawanan perang, kemudian menjadi budak, enggak mengapa dicampur ya kaum muslimin. Dan Allah menghalalkan demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ladzina hum li furujihim hafizun." Mereka orang-orang yakni beriman adalah orang-orang menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali kepada istri-istri mereka sendiri ataupun budak-budak yang mereka miliki. Maka ini menunjukkan kebolehan agama ini untuk mencampuri budak-budak yang kita miliki. Karena mereka adalah merupakan budak-budak milik kita sendiri. Kalaupun yang miliki anak, maka itu anak-anak mereka, anak kita. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukur san barakallahu fikum. Sahabat Ahang, dimanapun Anda berada, silakan kembali bergabung di line telepon kami di 468-106 atau di 0778-467-106 bagi antum yang berada di luar Batam. Dan bisa bergabung di SMS online kami dengan mengetik kode KI, kemudian spasi nama, alamat, serta pertanyaannya. Dan dikirimkan ke 0856-684-10106. Kembali dari SMS online, kali ini berasal dari Ibu Leni di Tanjung Pinang. Ustaz, bagaimana jika istri yang disuruh berpakaian syar'i oleh suami, akan tetapi istri tidak mau melaksanakannya dengan berhilah bahwasanya yang penting dia tidak berbuat jahat, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, Pak Don. Tentunya ini menunjukkan dangkalnya pemahaman istri terhadap makna apa itu berbuat jahat, berbuat kejelekan. Menentang agama itu kejelekan, menentang perintah Allah adalah kejelekan. Tidak berhijab adalah merupakan kejelekan. Karena itu ada perintah Allah yang hukumnya wajib, yang ditujukan kepada istri Rasulullah, kepada perempuan-perempuan mukminat. Maka hendaklah dia yakni merujuk kembali perkataannya, memperbaikinya, meralatnya dan bertobat kepada Allah SWT. Wajib bagi istri taat kepada suami dalam perkara-perkara ma'ruf. Wallahu ta'ala alam. Sahabat dimanapun Anda berada dan juga para pendengar radio Al-Bayan di Tanjung Pinang di frekuensi 96 FM dan juga para pendengar radio Sunnah di Tanjung Balai Karimun di frekuensi 92,2 FM, silakan untuk antum untuk bergabung langsung di line telepon dan juga di SMS online kami. Lebih kurang 10 menit ke depan kita akan menutup pertemuan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dengan Pak Heri, lagi di jalan gitu Pak ya. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, kita mau menanyakan ini Pak. Apakah benar itu di malam takbiran sampai pagi gitu Pak ya? Untuk berhubungan suami istri itu tidak diperbolehkan Pak ya? Apa benar atau tidak gitu Pak? Mohon iya. Penjelasannya. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertanyaannya adalah yang berkembang tidak benar, tidak seperti itu. Malam takbiran dibolehkan, enggak ada larangan untuk berhubungan kecuali pada ketika seorang itikaf di masjid, ketika seorang berpuasa dan seterusnya. Ya, adapun dia mencapai istrinya pada malam takbiran, pada hari raya, enggak ada masalah. Ya. Enggak ada larangan. Maka yang mengatakan terlarang harus mendatangkan dalil. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian jawaban Ustaz kepada Bapak Heri yang berada di jalan tadi. Semoga tetap berhati-hati dan semoga selamat sampai di tempat tujuan. Kita kembali terima di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Imam Pak di Tanjung Kiai. Iya, silakan Pak Imam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini saya tanya tentang waris boleh Pak Ustaz? Ya, masalah apa Pak? Tentang hak waris. Karena saya disuruh coba fokuskan pada perkara-perkara yang kita bahas hari ini Pak. Pak, penting Pak, karena saya lebaran ini disuruh pulang. Katanya saya disuruh karena orang tua saya sudah meninggal, bapak saya meninggal, terus ibu saya sedang sakit. Saya 5 bersaudara, saya laki-laki, teman saudara saya 4 perempuan. Jadi saya disuruh pulang untuk mengurusin itu, Pak. Jadi bagaimana haknya masing-masing itu, Pak. Saya laki sendiri, terus saudara saya 4 semua perempuan, dan ibu saya sekarang sedang sakit gitu, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Adu. Kita himbau kepada para penanya untuk bertanya tentang hal yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Adapun mengenai warisan, seperti yang ditanyakan kepada kita, ya, warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang ketika dia meninggal. Itu namanya warisan. Ketika sang ibu masih hidup, maka itu bukan warisan namanya. Pembagian ketika ibu masih hidup atau bapak masih hidup, dibagi-bagi antara keluarga itu, antara anak, bukan warisan. Itu hibah. Warisan itu ketika seorang meninggal dan dia meninggalkan harta, baru namanya warisan. Jadi andai kata misalnya, ibu meninggal, kemudian dia meninggalkan anak-anaknya, maka dia meninggalkan anak-anaknya dengan suaminya, contohnya suaminya. Ada suaminya, kemudian ada anak-anaknya, satu laki-laki, empat perempuan. Maka pembagiannya setelah dia meninggal dari harta istri tersebut dibagi pertama seperempatnya untuk sang suami, seperempat. Maka yang sisanya, yakni 3/4 itu dibagikan kepada, yakni sisanya kepada anak-anaknya. Dengan bandingan kelak ketika disatukan kembali, yang laki-laki mendapat 2 bagian sementara wanita 1 bagian. Jadi ketika 3/4 dibulatkan kembali, jadikan dia 100% tentunya, maka dibagilah ketika itu, dibagilah saham laki-laki menjadi 2 dan perempuan 4. Berarti sahamnya menjadi, kalau perempuan 4-4 karena masih masih 1, 1 menjadi 2 berarti 6 saham. Dibagilah menjadi 6 saham. Masing-masing perempuan dapat 1 saham, laki-laki dapat 2 saham. Itu jika berkaitan dengan warisan. Nanti mau lebih lanjut silakan dapat tanya kepada mungkin ustadz-ustadz di radio kita pada pembahasan-pembahasan khusus. Wallahu ta'ala alam. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian kita akan membacakan pertanyaan masuk dari SMS online yang kali ini berasal dari Umi Salsa di Tanjung Uban. Ustaz, apakah berdosa apabila kita marah kepada suami di mana suami kita menyuruhnya untuk pergi ke masjid namun dia tidak mau dengan alasan yang tidak kuat, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Istri wajib untuk saling tausiah dengan suaminya dalam menegakkan perkara-perkara ma'ruf. Ya. Mengajak suaminya kepada perbuatan ma'ruf, mencegahnya daripada perbuatan mungkar. Tapi tentu hendaklah sang istri menempatkan dirinya pada posisinya. Marahnya bagaimana, cara marahnya bagaimana. Tentu enggak sama antara merintahkan suami dengan suami merintahkan istri. Karena kedudukan di atas kita, maka hendaklah dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, lemah lembut, berlapang dada menerimanya. Ketika dia mungkin enggan, kita enggak bisa paksakan. Dan seterusnya. Ya, dengan cara yang terbaik, sambil berdoa kepada Allah SWT. Itu caranya. Wallahu ta'ala alam. Ya, kemudian masih di Batu Aji berasal dari Ummu Abdillah. Ustaz, apabila seorang istri berkata, bila suamiku menikah lagi, lebih baik aku mati saja. Apakah ini perkataan kufur, Ustaz? Ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini perkataan menunjukkan dangkalnya iman, dangkalnya ilmu, pendeknya pemahaman. Seolah-olah suaminya tujuan segala-galanya dalam hidupnya. Seolah-olah kecintaan suaminya itulah merupakan perkara yang segala-galanya dalam hidupnya. Sehingga dia lupakan kecintaan Allah SWT. Ya. Dan seharusnya, cinta hakiki yang terlahir daripada seorang istri kepada suaminya, dia akan berupaya mencari keridhaan suaminya. Ini cinta hakiki. Kecintaan yang diberikan untuk suaminya. Sebagaimana keridhaan yang dibuat oleh yakni Sarah untuk mencari ridha suaminya, diberikan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Ketika seorang istri contohnya mencari ridha suaminya, dia lihat suaminya ingin menikah kembali contohnya, maka istri yang benar adalah mencarikan untuk suaminya pasangan agar dia mencari mendapat keridhaan daripada suaminya, bukan malah menjadi penghalang. Bahkan mengatakan kalau andai kata engkau nikah, aku bunuh diri saja atau aku mati saja. Ini menunjukkan dangkalnya iman. Ini menunjukkan dia tidak menjadikan menikah sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia yakni sebagaimana Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kalau engkau sudi, hendaklah kau nikahi kakakku. Sesungguhnya tidak ada seorang aku inginkan baginya kebaikan sebagaimana yang kudapatkan kecuali kakakku sendiri. Ini perkataan Ummu Habibah kepada Rasulullah SAW. Begitulah seharusnya istri teladan mencari ketan suaminya. Karena seorang perempuan, surganya dia itu ada pada ketan suaminya. Tidak akan dapat seorang perempuan ridha Allah SWT kecuali kita salah suaminya ridha kepadanya. Dalam perkara-perkara ma'ruf. Ya. Maka janganlah seorang perempuan menjadikan yakni kecintaan suaminya adalah segala sesuatu yang diharapkan. Kemudian dengan cara-cara yang tidak benar menghalang suaminya untuk melaksanakan perbuatan yang dihalalkan Allah SWT, maka ini salah. Didukung suaminya. Jika dianggap menyebabkan jalan kebaikan, silakan. Dukung. Wallahu ta'ala alam. Ya baik, kita akan beralih ke SMS online kali ini berasal dari Ningsi di Singapura. Bagaimana menghadapi suami yang tidak memenuhi kewajibannya kepada keluarga, akan tetapi dia selalu menuntut haknya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya akan tegak suatu kehidupan rumah tangga ketiga masing-masing antara hak dan kewajiban seimbang. Kalau suami meminta terus menerus, mana hakku, hakku untuk dipatuhi dan terusnya, tapi tidak melaksanakan kewajibannya, maka ini cacat. Akan timpanglah kehidupan rumah tangga. Maka sang istri tidaklah mengingatkan suaminya bahwasanya dia memiliki kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi. Ya, walaupun istri berupaya terus-menerus untuk menjalankan haknya, dinasihatkan, diingatkan. Ya, jika enggak tahu diajarkan, bawakan kepadanya dalil-dalil, kitab-kitab, perkataan para ulama agar dia paham. Ya. Ketika sang istri tidak merasa bersabar, karena emang suaminya dianggapnya tidak memberikan baginya, yakni hak-haknya, dan dia merasa enggak sanggup lagi dengan suaminya, boleh dia minta cerai. Katang mungkin pandai agama menuntut bahwasanya suaminya enggak berikan hak-haknya, enggak berikan hak nafkah contohnya dan seterusnya, boleh. Ya, andai kata dia bersabar, mungkin dia memiliki kerjaan atau apa dan dia bersabar, juga tidak masalah, semua terpulang kepadanya, dan dia mungkin lebih mengetahui mana yang paling maslahat bagi dirinya dan keluarganya, anak-anaknya, wallahu taala alam.